Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna astaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan sebuah acara yang sangat sakral. Sebuah acara yang sangat mendapatkan perhatian dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam terdapat banyak akad. Tetapi akad yang satu ini adalah akad yang paling hebat. Karena itulah dia mempunyai aturan-aturan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini semua membuktikan bahwa Islam sebagai agama yang rahmah lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Sebab tidak ada satu pun perkara yang diperlukan oleh umat manusia dalam kehidupan di muka bumi untuk kebaikan dia di muka bumi, di alam barzah dan di akhirat, kecuali pasti Islam datang memberikan petunjuk-petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali hanya menjadi rahmat bagi alam semesta. Kebahagiaan sebagai hamba akan betul-betul terwujud ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mampu memahami Islam, meyakininya, mengamalkannya dalam kehidupan keseharian kita. Apakah ajaran Islam yang berhubungan dengan sholat, yang berhubungan dengan puasa, zakat, haji, bahkan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan kita. Demikian pula ajaran-ajaran Islam yang berhubungan dengan pernikahan, kematian, kelahiran, dan hal-hal yang semisal ini. Islam datang mengajarkan segala perkara yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Dan bukan sekadar datang menjelaskan kemudian selesai. Tapi justru ajaran yang datang dibawa oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW adalah ajaran yang sangat sempurna dalam segala ajarannya. Dia sempurna dalam ajaran-ajaran imannya. Dia sangat sempurna dalam ajaran-ajaran sholatnya, zakat, puasa, haji, sedekah. Dia sangat sempurna dalam ajaran-ajaran yang berhubungan dengan silaturahmi, jual beli, pernikahan. Sangat sempurna dalam hubungan ajaran-ajaran yang merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya, antara hamba dengan hamba yang lainnya. Bahkan dalam Islam terdapat ajaran antara hamba dengan hewan. Terdapat prinsip-prinsip yang ditekankan dalam Islam. Seperti dalam hadis seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Kenapa? Kucing ini dia kurung. Dia tidak kasih makan, dia tidak lepas juga untuk makan sendiri, akhirnya mati. Nabi katakan masuk neraka dengan sebab itu. Ajaran mana yang mendatangkan hukum masuk neraka karena membelimi kucing? Tidak ada. Dalam kitab Taurat, Injil, kita tidak akan jumpai hal itu. Tapi Islam sangat hebat dalam menjaga hak-hak. Sampai hak-hak hewan pun itu dijaga dan diperhatikan dalam Islam. Karena itu mustahil. Acara pernikahan tidak diatur dalam Islam. Mustahil. Acara kelahiran, kematian, jual beli. Tidak diatur dalam Islam. Jangan sekali-sekali kita beranggapan bahwa Islam hanya mengajar tentang tata cara sholat, puasa, zakat, dan yang semacam itu. Tapi Islam adalah agama yang sempurna dalam seluruh ajalannya. Mari kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran yang mencipta kita dan mencipta seluruh umat, mencipta alam semesta yang pasti kita akan kembali kepadanya. Siapapun kita jamaah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di saat kembali itu setiap kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi sehubungan dengan sikap kita terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, walimatul urs yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan singkat ini saya ingin mengingatkan diri kami sebagai pengantin lama dan kepada pengantin baru dan calon-calon akan beberapa hal yang berhubungan dengan pernikahan ini. Hal yang pertama, ketahuilah, dengan pernikahan maka berarti tanggung jawab sebagai hamba itu bertambah. Sebelumnya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanggung jawab sebagai pribadi, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai tetangga. Tapi begitu mempunyai pasangan, maka tanggung jawab ini tanggung jawab ini semakin berat. Kita mempunyai tanggung jawab lain sebagai suami, sebagai istri, yang tidak lama setelah itu sebagai ayah, dan seterusnya. Karena itulah di sela-sela kebahagiaan dalam acara seperti ini hendaknya kita mengingat dan terus mengingat bahwa ada tanggung jawab besar, ada kewajiban besar sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sehubungan dengan adanya ikatan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Coba perhatikan ayat ini. Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini ayat khusus untuk mereka yang berkeluarga. Allah perintah untuk menjaga dirinya dari api neraka dan keluarganya dari api neraka. Telah kita laksanakan ayat ini. Ini bukan perintah dari Pak Camat, bukan perintah dari Pak Bupati. Kecil kalau hanya sekedar perintah dari Pak Gubernur atau Pak Presiden atau Presiden dunia sekalipun. Tapi ini perintah dari pencipta alam semesta yang mencipta kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita dan seluruh alam, dan pasti kita akan kembali kepadanya. Dia memerintah kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan surga dan neraka untuk akhir perjalanan kita. Jaga diri-diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian. Ini tanggung jawab besar. Yang setiap orang harus menyadari akan hal ini. Bahwa hidup setelah hidup ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Hidup di muka bumi adalah hidup yang sesaat. Adapun hidup setelah kematian adalah hidup yang sebenarnya. Hidup di negeri akhirat, kehidupan di sana tidak akan berakhir. Sebagaimana kehidupan di dunia, kenikmatan di sana adalah kenikmatan yang kekal. Sebagaimana siksaannya pun siksaan yang kekal abadi. Karena itu, siapkan diri kita untuk mengumpul. Siapkan diri kita dalam upaya kita mengumpul dan mengumpul berbagai kebaikan dan keutamaan untuk kembali kepada kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka persiapan ini memerintah kita, bukan mengajak kita. Allah tidak mengajak, mari. Tetapi Allah perintahkan, jaga diri kalian. Bentengi diri kalian. Selamatkan diri kalian. Wa ahlikum dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan apa? Dengan apa caranya kita menyelamatkan diri kita dari api neraka? Dengan apa caranya kita menyelamatkan keluarga kita dari api neraka? Dengan membiarkan diri kita tidak mengetahui petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan. Ingat, tidak ada yang tahu mana jalan ke neraka kecuali yang mencipta neraka. Bukan guru kita. Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Kecuali setelah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahu. Siapapun dari manusia tidak ada yang tahu jalan menuju ke neraka. Jalan menuju surga. Allah Subhanahu Wa Taala semata yang tahu. Kita sangat bersyukur. Sebab Allah memberitahu kita jalan yang terbaik dalam ajaran Islam. Sebab dia adalah ajaran yang termulia yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Merasa cukuplah dengan ajaran yang Allah turunkan melalui Rasulnya Muhammad SAW. Dan merasalah tidak cukup. Dan betul-betul menjauh dengan ajaran apapun yang keluar dari petunjuk Quran dan Sunnah. Dalam mengetahui mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Jamaah walimatul urs yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan singkat ini, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah seluruhnya. Satu surah yang sangat pendek yang menjelaskan secara singkat semua jalan neraka dan semua jalan ke surga. Satu surah. Tidak ada satupun jalan neraka kecuali sudah ada di dalam ayat itu. Dalam surah ini. Semua kita sudah hafal surahnya. Dan tidak ada satupun jalan ke surga kecuali sudah disebutkan di dalam surah itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan perkara ini diawali dengan sumpah. Wal asr, demi masa. Allah bersumpah demi masa, tempat kita sekarang ini, di dunia ini, hidup dan matinya kita, pergantian siang dan malam, demi masa, demi hari dan malam, demi waktu ini. Innal insana lafi khusr. Sungguh seluruh manusia betul-betul berada dalam kecelakaan, dalam kebinasaan, dalam bencana. Allah sumpahi semua manusia illa kecuali alladzina amanu, yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan soleh, wa tawasaw bil haqq, dan nasihat menasihati terhadap kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan nasihat menasihati terhadap kesabaran. Kalimat illah pada surah ini adalah perantara antara jalan kebaikan dan jalan kesesatan. Sebelum illah itu adalah orang-orang yang celaka. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sungguh seluruh manusia betul-betul berada dalam celaka. Semua manusia celaka. Illa kecuali. Ini selamat. Yang memiliki empat sifat. Beriman. Yang bergandengan dengan amalan soleh. Yang disempurnakan dengan nasihat terhadap kebenaran. Dan diikat dengan kuncinya. Bersabar di atas kebenaran itu. Sampai malakul maut datang menjemputnya. Selain empat ini adalah jalan kesesatan, apapun namanya, kesyirikan, kemunafikan, kekafiran, kezaliman, bid'ah, pembunuhan, durhaka kepada kedua tua, perzinahan, liwat, homoseks, dan semacam itu. Segala perkara yang keluar dari ajaran iman, dari amalan soleh, dari nasihat menasihati terhadap kebenaran, dan dari nasihat menasihati terhadap kesabaran, seluruhnya adalah jalan yang Allah sumpahi sebagai jalan bencana. Demikianlah caranya kita ingin menyelamatkan diri kita. Pelajari iman melalui Quran dan Sunnah. Pelajari amalan soleh, amalkan melalui petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya sempurnakan dengan nasihat menasihati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pegang kuncinya dengan cara apa? Dengan cara bersabar dalam terus mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan agama ini. Sampai kapan jamaah? Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhan kamu sampai pasti, sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Jamaah pengajian walimatul urs yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, dalam kesempatan yang singkat ini, kami ingatkan diri kami dan kepada jamaah seluruhnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita untuk mendoakan saudaranya yang telah resmi sebagai pasangan suami istri dengan doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, yang mana di dalam doa ini terdapat hikmah-hikmah yang sangat mendalam. Coba cermati, barakallahu lak, semoga Allah memberkati engkau dalam keluasan yang engkau miliki. Wa baraka alaik, dan semoga Allah memberkati engkau dalam kesempitan yang kamu alami. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpul kalian berdua terus dalam kebaikan. Doa berkah dalam semua keadaan. Ketika berhasil, ketika gagal, kita didoakan supaya berberkah, mendapatkan berkah. Kemudian doa, kita terus terkumpul dalam satu ikatan, berada dalam ikatan kebaikan. Ini memberi ilmu kepada kita bahwa dalam kehidupan berumah tangga, kadang senang, kadang susah. Iya, kadang ada, kadang kekurangan. Yang kita perlukan di saat ada kesulitan ataupun terdapat kenikmatan adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keberhasilan dalam berumah tangga. Siapa yang berumah tangga hanya berpikir, bagaimana saya punya rumah, bagaimana saya punya mobil, bagaimana saya punya. Tidak berpikir, bagaimana yang saya dapat ini berberkah, maka salah dia dalam berumah tangga. Demikian pula, siapa yang menganggap ketika Allah belum kasih rumah, ketika Allah jadikan panennya gagal, ketika Allah jadikan usahanya tidak berhasil, dia berpikir, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebaikan kepada saya, padahal ada berkah Allah pula di balik musibah. Yang kita kejar dalam berumah tangga adalah berkah. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala di saat susah maupun di saat senang. Kita mengharapkan berkah darinya di saat susah maupun di saat senang, di saat berhasil maupun di saat gagal. Di saat sukses ataupun di saat kita masih kekurangan dan kesempitan. Harapkan berkah Allah Subhanahu wa taala di balik kesuksesan kita dengan apa? Dengan mensyukuri nikmat yang dengannya kita semakin taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapkan berkah Allah Subhanahu wa taala melalui kegagalan, kesempitan dengan meraih dan mengejar keutamaan bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebab sungguh kesyukuran dan kesabaran adalah kunci sifat seorang mukmin yang dengannya lah Rasulullah sallam ta'ajjub dan kagum. Nabi bersabda, ajaban li amril mukmin, betul-betul menakjubkan keadaannya orang yang beriman. Kullu umurihi fi khair, semua urusannya dalam kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mukmin, tidak ada yang seperti ini keadaannya kecuali hanya orang-orang yang beriman. Semua keadaannya dalam kebaikan. Apapun keadaannya, pasti dalam kebaikan. Ini keadaan orang beriman. Nabi jelaskan kenapa? In asabat huddarra, sabar, fakana khairallah. Wa in asabat fustarra, syakar, fakana khairallah. Atau maqala Nabi SAW, jika musibah di menimpa dia, musibah apa? Darra, sesuatu yang menyakitkan, gagal dalam panen, sakit yang berketerusan, atau musibah kebakaran, kehilangan dan semacam itu, maka dia mampu bersabar. Fakana khairallah, dengan sabar itu baris bagi dia, kata Nabi. Kemudian, jika musibah kedua menimpa, Nabi juga mengatakan ini musibah. Apa itu? As-sarra, sesuatu yang menggembirakan, berhasil dalam panen. Ini musibah, belum kebaikan. Musibah ini. Berhasil dalam panen, musibah. Berhasil, harga telur melonjak. Ini musibah. Nanti kita berhasil, kalau syakar, kita mampu mensyukurinya. Fakana khairallah, barulah datang hukum, maka baik bagi dia. Jadi yang kita cari dalam rumah tangga adalah bagaimana kita meraih kemuliaan sebagai orang yang bersabar dan bagaimana kita meraih ketinggian sebagai orang yang bersyukur. Sehingga keadaan apapun yang kita alami, kita tetap bisa meraih kebaikan-kebaikan di sisi Allah untuk persiapan di kehidupan di kemudian hari yang kekal abadi, kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah walimatul urs yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpul, memberikan keberkatan kepada saudara kita, anak kita Arif bersama pasangannya Nurul. Iya, keberkatan dalam semua keadaan, susah, senang, dan semoga keduanya dikumpulkan dalam kebaikan-kebaikan seutuhnya dunia, alam barzah dan akhirat. Demikian pula kita meminta supaya pengantin-pengantin lama pun ia berkahnya semakin bertambah. Kalau belum dapat berkah, ya diberikan berkah yang terus menerus sampai datangnya malakul maut menjemput kita untuk selanjutnya. Di sanalah kita akan melihat seberapa berkah yang telah kita kumpul dari hasil kesyukuran dan kesabaran kita. Ingatlah, kunci kebaikan seluruhnya terletak pada kesyukuran dan kesabaran itu. Apalagi yang namanya kesabaran, sebab inilah salamnya penghuni surga. Para malaikat menyambut penghuni surga dengan satu salam. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqobaddar. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Semoga surga ini dan surga ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Disambut hanya dengan satu, kesabarannya, sabar dalam mempelajari agama, dalam mengamalkannya, dalam mendakwahkannya, sampai malakul maut datang menjemput. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wa amwat, Allahumma barik lana fima razaqtana, waghfir lana warhamna, innaka antas samiul alim, wa jawadun karim. Dan kita doakan kepada kedua mempelai, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair innaka antas samiul alim wa jawadun karim wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.